Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan perhitungan di atas kertas soal potensi kemenangan pasangan calon gubernur DKI Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli dalam putaran final pemilihan gubernur DKI pada September ini. Menurutnya, selain hitungan di atas kertas, faktor psikologis yang memperkuat pasangan Voke Nara dibanding kompetitornya, Jokowi Ahok, adalah isu-isu terkait masalah etnis serta agama. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, kemarin Bapak menyebutkan simpati publik justru muncul jika pihak yang diserang isu etnis dan agama tidak melakukan perlawanan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Ya, kalau dia ngelawan sikapnya terkesan arogan, itu nggak akan dipilih. Gitu. Nah, orang yang nggak milih Ahok kan berarti nggak milih Jokowi. Nah, ada penjelasan yang lain di level menengah, mayoritas itu pengguna internet. Di internet itu tidak ada pendukungnya Voke, hampir tidak ada sama sekali gitu kan. Jangan salah, ini kelas menengah, jumlahnya kalah signifikan dibandingkan kelas bawah gitu. Nah, dibandingkan kelas bawah. Nah, artinya apa? Kalau Jokowi sudah dapat 42%, sebetulnya tinggal aman 9-10% lah aman gitu. Kalau diambil dan masih banyak limpahan yang bisa dia dapatkan dari golput, itu kansnya besar. Tetapi saya melihat dalam proses hari ke hari ini, faktor Ahok ini sangat mengganggu untuk image building dan untuk dukungan bagi Jokowi. Tapi Pak Her, bukankah strategi kampanye dari pasangan Jokowi Ahok kelihatan lebih banyak mengalah dan tak membalas serangan? Itu tiap hari, hampir tiap hari ada di TV kok. Ahok ada di TV dan banyak orang kan pemilihnya kan nanti etnis China gitu. Saya bilang, etnis itu kan mayoritas di trading, di sektor-sektor jasa, dan lain-lain ya, di bisnis lah gitu. Nah, kalau kita jadi pelaku bisnis, itu tidak peduli etniknya apa, sejauh dia bisa melindungi kita gitu. Pendukungnya Voke itu banyak yang orang Batak gitu, karena merasa terlindungi bisnisnya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.